Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala imam muslimi rahimahullah rahmatan wasi'ah bi sahihi fi kitabil iman. Qala wa haddasani ubaidullah bin mu'azin. Qala haddasana abi tahwil. Qala wa haddasana nasr bin ali al-jahm. الجهضمي قال أخبرني أبي قال جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة وقال أنهاكم عما ينبذ بالدباء والنقير والحنطم والمزفة وزاد بن معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح شأننا كلنا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الامام مسلم رحمه الله في كتابه كتاب الايمان وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا berkata مسلم رحمه الله memberitakan kepada kami Ubaidullah bin Muaz. Dia berkata ayahku Muaz memberitakan kepadaku. Kemudian Imam Muslim menyebutkan jalur lainnya, وحدثنا نصر بن علي الجهضمي, kami diberitakan dari jalur lain oleh Nasr bin Ali al-Jahdami. Qal, dia berkata akhbarani abi, ayahku memberitahukan kepadaku. Qala jami'an, kedua-duanya berkata haddatsana Qurratu bin Khalid, kami diberitakan oleh Qurrah bin Khalid an Abi Jamrah sumbernya dari Abi Jamrah an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Ini semua jalur-jalur mengkuatkan riwayat berikutnya dengan tambahan-tambahan faedah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadis, dari Nabi sallallahu dengan hadis yang seperti sebelumnya. Nahwu hadis Syu'bah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Syu'bah yang sebelumnya. Wa qala, dan ada tambahan di sini, wa anhaakum amma yunbadhu fid dubba, aku melarang kalian tentang segala sesuatu yang dipermentasikan dalam labu ad-dubba. Kemarin tersebutkan Rasulullah memerintahkan mereka dengan empat hal, melarang mereka daripada empat hal. Empat hal yang dilarang adalah semuanya merupakan wadah-wadah yang darinya dibuat khamar, minuman keras. Di antaranya adalah ad-dubba, labu. Kata Nabi, aku melarang kalian daripada apa-apa yang direndam. Ya, dari biasanya kurma mereka rendam di sana. Ya, kemudian kurma ini berubah dalam tempat ini cepat menjadi khamar. Akhirnya mereka konsumsi khamar. Karena itulah Rasulullah melarang mereka menjadikan dubba, labu ini, sebagai wadah untuk menyimpan air. Wan naqir, an-naqir sebagaimana kita pelajari kemarin, ya, dari batang kurma yang mereka lubangi tengahnya atau batang kayu lain, mereka jadikan untuk menyimpan air agar dengannya cepat, ya, menjadi khamar. Wal hantami wal muzaffat. Al-Hantam adalah wadah air yang terbuat, ya, yang dibuat di Mesir, ya, yang dibawa, di mana mereka menggunakan tempat itu juga untuk menjadikannya sebagai khamar. Al-Muzaffat adalah jenis, ya, cairan tertentu yang mereka oleskan sebagaimana cat pada satu kayu. Akhirnya, ya, olesan tersebut akan membuat cepat, ya, buah-buahan fermentasi sana menjadi khamar. Semuanya wadah-wadah khamar. Wazada ibn Mu'adz fi hadithi an Nabih, dan Ibn Mu'adz menambahkan dalam hadis ini dari ayahnya, qala, wa qala Rasulullah berkata Rasulullah, lil ashadji. Al-Ashad ini adalah pemimpin daripada ya Abdul Qais. Al-Ashad nama aslinya adalah ya Al-Mundhir bin A'idh. Berkata Rasulullah kepada Al-Ashad, Ashad Abdul Qais, dan Al-Ashad adalah gelar yang Rasulullah berikan kepadanya karena luka yang ada di kepalanya. Ya, namanya Al-Mundhir bin Qais. Akhirnya gelar tersebut melekat dengan beliau. Inna fika, kata Nabi kepada Al-Ashad, inna fika, sungguhnya dalam dirimu khaslataini, ada dua perkara, yuhibbuhumullah, dua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hilmu wal anatu. Al-hilmu, engkau berakal, ya, wal anatu, engkau tidak tergesa-gesa. Karena ketika utusan Abdul Qais ini datang, ya, mereka langsung menyupai Nabi SAW. Sementara tidak dengan Al-Ashad ini, Al-Mundhir ya, Ibn Qais Ibn Al-Mundhir Ibn A'idh. Dia tak langsung menemui Nabi SAW, tapi dia terlebih dahulu mandi, kemudian dia ganti pakaian, ya, memakai pakaian yang terbaik. Setelah itu barulah dia menyamperi Nabi SAW, barulah dia mendatangi Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Sementara kaumnya langsung menjumpai Nabi dari safar mereka. Tentu orang dari safar, kondisi mereka sebagaimana kita ketahui, baju berdebu karena safar mereka ya di padang pasir, rambut mungkin kusut masai. Tapi Al-Ashad tidak, ya, dia tahu ini tak baik. Dia terlebih dahulu singgah, mandi, ganti pakaian terbaik, pakai parfum, baru datang menemui Nabi SAW. Ya, maka Nabi berkata kepadanya, dalam dirimu ada dua hal yang dicintai Allah. Apa itu? Yang pertama adalah sifat al-hilmu. Ya, al-hilmu maknanya berakal. Semuanya benar-benar dia pikirkan terlebih dahulu. Ya, dengan pemikiran yang matang, dia berkata-kata dan bertindak. Itu namanya al-hilmu. Ya, yang kedua al-anatu. Al-anatu maknanya adalah tidak tergesa-gesa. Ya, dan dalam Islam kita dilarang tergesa-gesa, karena tergesa-gesa ini akan membuat runyam segala macam masalah. Kadang-kadang tergesa-gesa tinggal ini, tinggal itu, macam-macam. Ya, ada yang lupa, akhirnya susah urusan kita. Karena itulah dikatakan Nabi, al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu dari syaitan. Ya, karena itulah Nabi yang mulia SAW melarang kita untuk sholat datang dalam keadaan lari tergesa-gesa. Kata Nabi, alaikum bis-sakinati wal-waqar, hendaklah kalian berjalan menuju sholat dengan tenang, tentram. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Berapa yang dapat, kerjakan. Yang kurang, tambah. Kata Rasulullah SAW kepada Abi Bakr, zadakallahu hirsan, yang dia datang berlari-lari, tergesa-gesa sampai ke masjid. Rasulullah rukuk, dia pun rukuk di pintu. Kemudian dia berjalan sambil rukuk menuju saf. Setelah sholat, Rasulullah mendengar tadi ada orang terengah-engah. Maka Nabi bertanya, siapa yang datang terengah-engah? Saya Rasulullah, kata Abu Bakr. Kata Nabi, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambah engkau lebih bersemangat lagi dalam beragama. Wala tu'id, jangan kau ulangi lagi seperti ini. Atau wala ta'ud, jangan kau kembali berbuat seperti ini. Dilarang. Jadi Al-Mundhir ini, Al-Mundhir bin A'idh dari Bani Abdul Qais, bagaimana kita ceritakan bahwasanya Al-Mundhir ini mertua bagi salah seorang. Ya, dialah yang pertama kali menemui Rasulullah SAW. Kemudian dia tertarik dengan Rasulullah dan dia masuk Islam, namun tak dia beritakan. Tapi istrinya melihat dia aneh. Ya, setiap saat ada waktu tertentu dia ruku, dia sujud, dia mencuci anggota tubuhnya yang luar. Istrinya heran. Diceritakan kepada ayahnya Al-Ashad ini. Akhirnya ayahnya mengajaknya berdialog, apa yang kau buat itu? Ya. Dan dia membawa surat dari Nabi SAW, tapi dia tidak bacakan. karena dia khawatir nanti akan berbahaya bagi keislamannya. Sampai akhirnya Al-Ashad tahu, mereka berdialog, Al-Ashad masuk Islam. Kemudian surat tersebut diserahkan kepada Al-Ashad, dibaca, dibacakan kepada kaumnya, masuklah mereka berbondong-bondong kepada Islam. Menemui Nabi sebelum ditaklukkan kota Makkah. Inilah dia Al-Ashad. Jadi hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan Al-Ashad Al-Mundhir Ibn A'id, di mana dalam dirinya memiliki dua karakter, dua sifat yang baik. Dan dalam beberapa riwayat dia bertanya Rasulullah, ya ini yang aku, yang dalam diriku ada berupa sifat al-hilmu wal-anad, apakah ini merupakan perangai yang baru datang sekarang atau ini perangai yang sudah ada sejak dahulu dalam diriku? Kata Rasulullah, ini sudah ada sejak dahulu dalam dirimu. Jadi akhlak itu, ikhwatil kiram rahimahullah, dibagi dua. Ada akhlak yang namanya jibillah, orang yang memang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan seperti itulah karakternya, jibillah. Sebagaimana Al-Ashad, tipikal dia sabar, tipikal dia tidak tergesa-gesa, berpikir dahulu sebelum berkata-kata, sebelum berbuat. Ini sudah ada dalam dirinya. Jauh-jauh hari, semenjak dia lahir, begitulah, bawaan. Jadi akhlak yang ada sifatnya bawaan, namanya jibillah. Sebagian orang, akhlaknya, perangainya memang jibillah. Tenang, tentram, tak mau hingar-bingar. Kalau ngomong, dia pikir-pikir dulu. Ya, ada orang yang memang geragas, sembrono, ya, ngomong asal-asal keluar, tak dipikir-pikir. Ya. Jadi akhlak itu dibagi dua, ada yang merupakan perangai yang manusia memang ya memilikinya dalam bentuk perkara yang bawaan. Namanya jibillah, dan inilah yang dikatakan Nabi kepada Al-Ashad, ini dua-dua akhlakmu ini jibillah, memang engkau bawaan engkau. Maka dia berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kedua perangai ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua namanya muktasab. Muktasab adalah akhlak yang kita berupaya untuk menjadikan dia sebagai bagian daripada diri kita, agar melekat dengan diri kita. Dari tak ada menjadi ada. Itu muktasab. Ya, misalnya emosian, gampang marah, gampang tersulut. Ini akhlak, perangai. Ya, perangai ini bisa saja dirubah dengan susah payah tentunya. Maka merubah perangai yang buruk kepada yang baik, ini namanya muktasab, akhlak muktasab, akhlakun muktasabah. Ya, biasanya ngomong sembarang, setelah belajar, setelah ngaji dia rem-rem perkataan, sehingga tak sembarang ngomong. Kalau ngomong dia pikirkan terlebih dahulu, berubah. Perubahan ini adalah merupakan akhlak yang namanya muktasabah. Dan Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan bahwasanya akhlak itu bisa diupayakan, bisa dirubah, muktasabah. Jika orang-orang tertentu memiliki perangai-perangai yang tak baik, bisa dia rubah. Apa yang dikatakan, kalau saya tak khilaf, jangankan pada manusia, binatang saja bisa dirubah akhlaknya. Tengok topeng monyet itu, subhanallah, dia berubah, kera itu berubah akhlaknya, subhanallah. Ya, bisa berjalan dengan berdiri tegap, bawa sepeda. Tengoklah topeng monyet. Ada yang naik di atas dua bambu engran ya. Saya pernah lihat kera itu jalan pakai engran, pakai bambu. Tinggi, subhanallah. Ya, jalan, tap jalan. Ya. Ada yang macam-macam gerak-geriknya, letakkan sejadah kecil, dia ruku, dia sujud. Subhanallah. Tuannya tak pernah sujud. Artinya ini proses. Ini enggak jadi begitu. Sebagian tempat mereka menggunakan kera-kera ini yang lebih besar, apa namanya? Mungkin beruk ya, beruk. Bahasa Minangnya barua. Beruk dijadikan apa? Sebagai alat untuk manjat kelapa. Kan masya Allah manusia. Manjat kelapa kita berat, beruk sebentar aja. Dilatih bagaimana membedakan antara kelapa yang sudah masak, yang sudah layak diturunkan, yang tua, yang muda, bisa. Tinggal bahasa isyarat saja dia bisa menurunkan. Ya. Daerah Pariaman sana paling banyak barwa ini. Ya, pintar-pintar orang Pariaman tuh. Jadi enggak payah naik, dia cukup bawa buruknya kemana-mana sebentar sampai di atas. Dan dia bisa menurunkan dengan cepat kelapa-kelapa itu sebagaimana kita inginkan. Ini semuanya bukan jadi begitu saja, tapi ini proses. Inilah namanya akhlak muktasabah. Kalaulah buruk bisa berubah, mengapa kita tak bisa berubah? Ada orang yang ingin mencari rekor dunia, Guinness Book, jalan dia, ya, jalannya ke belakang. Ya, pakai spion jalan ke belakang. Berhari, berminggu, lambat laun, dia sulit jalan ke depan. Kenapa? Sudah terbiasa. Jadi tak ada cerita enggak bisa, aku enggak bisa meninggalkan rokok, Ustaz. Tak ada, kau bohong aja. Memang kau enggak mau tinggalkan rokokmu. Kalau kau mau pasti bisa. Ya. Merubah tradisi kadang-kadang memang ya agak sulit, butuh waktu, mungkin seminggu, mungkin dua minggu, tapi bisa. Ya. Insyaallah tabarakallah bisa dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya apa? Kikir, bakhil, bisa dirubah. Islam merubah segala yang buruk menjadi baik. Akhlaknya pengecut. Ya, penakut. Islam merubah menjadi pemberani. Allahu Akbar. Islam merubah segalanya menjadi baik. Ya. Keras, Islam merubah menjadi lembut. Betapa kerasnya Umar dengan dakwah Islam menjadi orang yang begitu lembut hatinya. Mudah tersentuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardahu. Artinya apa? Ini akhlak bisa diupayakan. Maka kita yang punya akhlak yang tak baik-baik, suka emosian dan semacamnya, gampang marah, ngomong tak tertahan, ini semua akhlak perangai buruk yang kita bisa merubah insyaallah tabaraka taala. Dengan keinginan yang kuat, meminta bantuan Allah, Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, kami pasti akan berikan kepadanya petunjuk kami. Ya, marilah kita berubah. Bukan film-film kartun anak-anak itu berubah. Enggak, kita berubah kepada kebaikan. Naam, Syekh. Qala haddatsana Yahya bin Ayyub. Qala haddatsana Ibnu Ulayyata. Qala haddatsana Sa'id bin Abi Arubata an Qatadah qala حدثنا من لقي وفد الذين قدموا من لقي الوفد من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إن حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا بأشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنطم والمزفة والنقير قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير قال بلى جزء تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء قال سعيد أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم أو إن أحدهم لا يطرب ابن عمه layat ribu ibna ammihi bisayfi. Qala wa fil qawmi rajulun asabathu jirahatu kadhalik. Jirahatun kadhalik. Qala wa kuntu akhba'uha hayaan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu fa fiman nashrabu ya Rasulullah? Qala bi askiyatil adami allati yulathu ala afwahiha. Qalu ya Rasulullah inna ardona kasiratun jirdan wala tabaqa biha asqiyahul adam. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa in akalatha al jirdan. Qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam di asajji Abdul Qais inna fika la khuslataini yuhibbuhumallah al-hilmu wal-anatu. Nah, ini riwayat berikutnya. Berkata Muslim rahimahullah, kami diberitakan oleh Yahya bin Ayyub. Dia berkata, Ibnu Ulayyah memberitakan kepada kami. Berkata Ibnu Ulayyah, Sa'id bin Abi Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah. Berkata Qatadah, kami diberitakan dengan orang yang pernah berjumpa dengan utusan ya Abdul Qais, yang mereka datang menemui Rasulullah SAW. Berkata Sa'id, wa dzakara Qatada Aba Nadhirah. Kata Qatada yang menceritakan kepada kami adalah Abi Aba Nadhirah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fi hadithih. Ya. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri berkata Abu Sa'id, anna unasan min Abdul Qais qadimu ala Rasulillah. Sesungguhnya ada satu rompok suku Abdul Qais datang menemui Nabi SAW. Faqalu, mereka berkata, ya Nabi Allah, inna hayyun min Rabi'ah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kami adalah berasal dari satu negeri dari suku Rabi'ah. Antara kami dan antara kamu itu ada orang-orang kafir mudar, kufaru mudar. Ya, kami tak mampu datang kepadamu kecuali di bulan-bulan haram semacam ini. Maka perintahkanlah kepada kami dengan apa-apa yang mampu kami lakukan, agar kami sampaikan kepada orang-orang di belakang kami pula, dan agar kami dengan menjalankannya masuk surga, menjalannya dan mendakwakannya masuk surga. Mengamalkan perintahmu, kemudian mendakwakannya, semoga kami bisa masuk surga. Maka, ya, kalau kami konsekuen dengannya, kami bisa masuk surga. Maka berkata Rasulullah, kuperintahkan dengan 4 hal, kularangkan daripada 4 hal. Sembahlah Allah, jangan sekutukan dia, tegakkan salat, tunaikan zakat, puasa Ramadan. Kalau kalian berperang menang, maka berikanlah 1/5 daripada harta rampasan perang. Kularangkan daripada 4 hal, dari dubba. Ya. Tempat wadah yang dibuat pada minum keras berasal daripada labu. Ad-dubba wal hantam. Al-hantam yang dibawa dari Mesir. Ya, berwarna hijau. Al-muzaffat yang dicat, wadah yang dicat dengan cat tertentu. Wan naqir, naqir yang dilubangi. Dan di sini tafsirkan apa itu makna naqir. Qalu ya Nabi Allah, ma ilmuka bin naqir? Ya Nabi Allah, apa yang Anda ketahui tentang an-naqir ini? Kata Nabi, bala, ya aku tahu, jidh'un tanqurunahu, batang kayu yang kalian lubangi, fataqdhifuna fihi min al-qutay'a, kemudian kalian letakkan padanya daripada kurma. Qala Sa'idun, qala min at-tamri. Kalian letakkan padanya kurma, thumma tasubbuna fihi min al-ma. Setelah itu kan berikan padanya air. Jadi kurma yang direndam dan dibiarkan. Merendam kurma itu bagus. Namanya nabir. Direndam di malam hari, pagi diminum. Direndam pagi, di pagi hari, sore diminum. Tapi jangan sampai dia menjadi khamar. Sementara wadah-wadah ini memang diperuntukkan untuk membuat khamar. Ya. Kemudian kalian tuangkan padanya air, kata Nabi, hatta idza sakana ghalayanuhu syaribtumu. Kalau kira-kira sudah hilang gejolaknya, karena dia tentunya memiliki gas. ya bergas, fermentasi. Setelah hilang gasnya, kalau minum dia sudah menjadi khamar. Hatta inna hadakum, Nabi jelaskan mengapa Rasul larang. Bahkan kadang-kadang salah seorang kalian au inna hadahum atau salah seorang mereka la yadribu min ammihi bisayf. Karena mabuk dia, subhanallah, akalnya hilang, mungkin dia pukul sepupunya dengan pedang, anak pamannya dengan pedang. Ya, karena mabuk. Wa fil qaumi rajulun asabathu jiraha. Dan di tengah-tengah mereka ada satu orang yang terkena luka gara-gara dibacok oleh sepupunya sendiri ketika mereka dahulu mabuk. Orang mabuk ini bahaya. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah itu paman Nabi SAW. Saudara sepersusuan dengan Nabi yang mulia, umurnya dekat. Anaknya Abdul Muttalib, paman Nabi dan saudara sepersusuan. Suatu hari dia mabuk berat. Ya. Dan ketika itu ada unta Ali bin Abi Thalib, dia sembelih unta Ali. Mabuk dia sembelih unta tersebut. Ali datang kepada Nabi melaporkan, kata Ali, ya Rasulullah, Hamzah menyembelih untaku dengan tidak benar. Maka datanglah Rasulullah SAW. Berkata, ya Hamzah, ini unta, wahai paman, ya Hamzah, pamanku Hamzah, ini unta, unta Ali. Apa kata Hamzah dengan mabuk? Kalian semua adalah merupakan budak-budakku saja. Ya, kalian semua, in antum illa abidi, kalian semua budak-budakku, ini semua milikku. Kata Nabi, dia sedang mabuk, mereka tinggalkan. Maka ditinggalkan Hamzah. Inilah bahayanya mabuk. Karena itu Islam melarang segala macam bentuk narkoba. Kenapa? Merusak akal. Ya. Kalau orang sudah mabuk, subhanallah, dikira dia sedang di pantai, telanjang bulat dia. Padahal dia depan orang banyak. Ya. Banyak negeri-negeri yang mereka bingung menghadapi kriminalitas. Kenapa? Gara-gara mabuk. Gara-gara alkohol. Bagaimana pula beli alkohol dikasih murah, kasih diskon gratis pakai nama Muhammad. Ini lebih teruk lagi nih. Sudah menghina Islam. Alhamdulillah min dhalik. Akhirnya hancur perusahaannya. Baru nama Nabi SAW. Nah, satu nama aja Muhammad. Dilecehkan habis. Sungguh benar kata Allah. Inna syani'aka walabtar. Yang membencimu dia akan terputus daripada kebaikan. Daripada rahmat Allah SWT. Ya, karena itulah kata Nabi. Kalau seorang kalian. Ya. Meminum minuman ini akhirnya dia mabuk. Akhirnya dia pukul. Dia bacok. Dia parang. Sepupunya. Maka di tengah-tengah mereka ada seseorang yang memang terjadi dengan hal demikian. Ya. Wa kuntu akhba'uha haya'an min Rasulillah. Qala, dia berkata, aku sengaja sembunyikan hal itu. Ya, luka di mana di kakinya, luka bekas kena bacok disembunyikannya dari Rasulillah karena malu. Kenapa? Ini terjadi ketika dia sedang mabuk. Bahaya. Ya, teringat dulu tetangga kami depan rumah. Anak-anak muda tapi Masya Allah. Tukang mabuk. Tiba-tiba hingar-bingar. Udah mereka bacok-bacokan. Bawa pisau. Padahal kawan dekat. Kenapa? Mabuk. Mabuk ini bahaya. Ya, lebih bahaya lagi mabuk cinta. Lebih bahaya. Rusak semua dibuatnya. Ya, kalau mabuk minuman keras bisa sadar. Mabuk cinta tak sadar-sadar. Semuanya ini bahaya. Mabuk itu bahaya, apapun bahaya. Mabuk yang tak bahaya, mungkin yang tak modal, mabuk di tengah-tengah lautan lah sambil mancing banyak gelombang, mabuk dia. Nah itu gak bahaya kali lah. Mabuk tak payah pakai modal beli-beli mahal-mahal. Orang beli minuman sampai mahal-mahal, supaya mabuk dia. Ya, ini tak palah, mancing aja dia mabuk dia. Subhanallah. Kemudian faqultu fa fima nashrabu ya Rasulullah. Kalau begitu, apa yang kami jadikan wadah untuk minum Rasulullah? Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Ya, kata Nabi SAW, fi asqiyatil adam al-adam. Kalian buatlah tempat air kalian itu wadah daripada kulit namanya al-adam. Al-adam zamannya al-udum. Dari kulit. Dari kulit apa? Dari kulit sapi. Biasanya mereka buat dari kulit sapi. Itu yang akan jadikan sebagai wadah kalian. Allati yulathu ala fuahiyah. Yang dia itu ujungnya itu bisa diikat. Ya, bisa digantungkan. Mereka gantungkan di mana? Di tempat-tempat pelana mereka, pelana kuda mereka, pelana unta mereka. Ya, itu yang akan digunakan. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, inna ardana kathiratul jirdan. Ya Rasulullah, tempat kami di kampung kami Rabi'ah itu banyak sekali tikus-tikus kecil. Al-jirdan, curut. Al-fa'r itu tikus besar. Tikus kecil namanya al-jirdan. Tempat kami banyak tikus-tikus. Wala tabqa biha askiyatul adam. Ya, rata-rata kalau kantong-kantong air kami dari kul ini tak tahan lama, dimakan tikus tuh, dibolonginya. Faqala Nabiullah, wa in akalat hal jirdan. Ya, walaupun dia dimakan oleh tikus, wa in akalat jirdan, walaupun dimakan tikus, tetap gunakan itu. Karena hal itu tak membuatkan mabuk. Yang lain-lain membuatkan mabuk. Ya, qala, wa qala Nabiullah li ashajja, li Ashaj Abdul Qais, berkata Rasul kepada Al Ashaj bin Abdul Qais, inna fika la khaslataini, sesungguhnya dalam dirimu ada dua karakter, yuhibbuhumullah, yang dicintai oleh Allah SWT, al hilmu, berakal, wal anat, tidak tergesa-gesa. Silakan satu lagi, Syekh. Dua lagi biar selesai. قال حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن سعيد عن قتالة قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري أن الوفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية غير أن فيه وتزيقفون فيه من القطيع والماء ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. نعم. Kemudian Imam Muslim menyebutkan, ya, berkata Muslim rahimahullah, Muhammad bin Al-Muthanna dan Ibn Bashar menceritakan kepada kami, dia berkata, kedua-duanya berkata, Ibn Abi Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, berkata Qatadah telah memberitakan kepadaku bukan hanya satu, lebih daripada satu orang yang pernah berjumpa dengan utusan Abdul Qais. Dan dia menyebutkan Aba Nadrah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sesungguhnya utusan Abdul Qais terkala mendatangi Rasulullah SAW, kemudian dia pun menceritakan sebagaimana redaksi yang ada pada hadis sebelumnya dari hadis Ibnu Ulayyah. Tapi tambahan dalamnya, وَتَذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَى, kalian mencampurkan pada an-naqid, pada kayu yang kena lubangi tersebut, daripada ya makanan, awit tamri, apapun makanannya, bisa saja anggur, bisa pula kurma. Ya, sebagian orang bahkan menjadikan minuman khamr itu bukan hanya dari anggur dan dari kurma saja, fermentasi daripada pepaya bisa menjadi minuman keras. Banyak cara orang untuk mabuk itu, banyak. Yang dah tak ada mana-mana, lem pun bisa dibuatnya jadi mabuk. Hirup-hirup lem, mabuk dia. Subhanallah. Kata Nabi SAW, kalian campurkan dia dengan buahan tertentu atau dengan kurma, dengan air. Ya. Sa'id, waqala Sa'id, waqala minat tamri. Ya. Dan campurkan dengan kurma. Naam, Syekh. قال حدثني محمد بن بكر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج تحويل قال وحدثني محمد بن رافع واللبس له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو قزعة قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما إن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك ماذا يصلح لنا من الأشربة فقال لا تشربوا في النقير قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك أو تري ما من تدري أو تدري ما أو أو تدري من نقير قال نعم الجزع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الدباء ولا في الدباء ولا في hantamati, hantamati. Wala bil hantamati wa alaikum bil muka. Nah. Jadi banyak kosakata yang tak ada sekarang. Ya. Ini adalah istilah-istilah yang ada di zaman Nabi SAW. Ya, karena itulah kita butuh syarah, butuh penjelasan daripada istilah-istilah ini. Kalau antum tanya sama orang-orang Arab sekarang yang tak baca buku ini, apa itu makna al-muka? Pasti enggak tahu dia. Ini istilah-istilah pada masa mereka. Ya. Dan orang semakin banyak belajar bahasa, belajar membaca kitab-kitab ulama, semakin banyak kosakata masuk di otaknya, terus bertambah. Subhanallah. Dalam bab agama, nanti dalam ilmu IT misalnya, istilahnya lain lagi. Kita baca koran, lain lagi. Kita baca majalah, lain lagi bahasanya. Ini bahasa-bahasa yang tinggi. Ya. Jadi hadis ini seperti hadis sebelumnya. Ya. Ketika utusan Abdul Qais mendatangi Nabi SAW, mereka berkata, ya Nabi Allah, ja'alanallahu fida'aka. Ya Nabi Allah, kami siap dijadikan sebagai penebusmu. Ini kata-kata orang-orang Arab yang mereka gunakan untuk mengagungkan lawan bicaranya. Ja'alanillahu fida'aka. Aku siap menjadi tebusan bagi anda. Aku siap menjadi bumper anda. Aku tebusanmu daripada segala perkara-perkara yang tak baik. Ja'alanallahu fidaka. Semoga Allah jadikan kami sebagai penebusmu ya Rasulullah. Ya, madza yasluhu lana min al-ashriba? Apa yang layak bagi kami daripada kantong-kantong air? Faqala la tashrabu fil naqir. Kata Nabi, jangan minum di tempat-tempat ini, selainnya silakan minum. Ketika mereka bertanya, apa yang layak kami jadikan kantong-kantong wadah-wadah air kami? Kata Nabi, yang penting jangan empat hal ini, selainnya boleh. Ya, la tashrabu fil naqir. Jangan pernah kalian meminum minuman yang kalian telah rendam dalam an-naqir. Ya Nabi Allah, ja'alanallahu fidaka. Awa tadri man naqir? Pahamkah anda apa itu an-naqir? Kata Nabi, ya, na'am. Al-jidhu yungqaru wasatuhu. Batang pohon kayu yang dilubangi tengahnya. Itu aku tahu, kata Nabi SAW. Wala fid dubba, jangan pula yang berasal daripada labu. Wala fil hantama, bukan yang datang dari negeri Mesir. Wa alaikum bil muka, hendaklah kalian meminum daripada wadah-wadah dari kulit yang ujungnya diikat dengan air, yang ujungnya diikat dengan tali, namanya al muka. Ya. Jadi begini, Imam Muslim rahimahullah menyebutkan banyak jalur. Ya, untuk satu kisah banyak jalur, dan setiap jalur yang disebutkannya itu pasti ada tambahan-tambahan redaksi sehingga kita mendapat faedah yang banyak daripadanya. Kita padakan sampai di sini, insyaallah besok kita masuk kepada bab yang ketujuh, bab doa ila syahadataini wa syara'il Islam, seruan kepada kalimat syahadat dan syariat Islam. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad, wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.